lagi ada pemotretan untuk persiapan Mojawayu. Ya, sama Mojawayu, terus sama Ando. Sama Ando, makeupnya Ando Maxi. Konsepnya sih sebenarnya cantik beauty, cantik-cantik aja. Cari yang berbeda aja mungkin. Kali ini Lina ada pemotretan untuk lagu single terbaru Kawin Siri. Ini sih fiturnya seksi tapi masih bisa dilihat. Konsepnya indoor dan outdoor. Ini terus ya. Apa tuh goyang apa itu? Goyang apa ya? Goyang itik kali ya. Goyang itik. Punya goyang khas sendiri gak? Kalau ini sih tuh punya goyang utek-utek. Utek-utek. Sempat di apa? Dipublikasikan. Cuman mungkin karakter suara aja kali ya. Tapi kalau goyang utek-utek kayak gimana, bisa diliatin nggak? Goyang utek-utek ya, goyang di situ aja. Konsepnya apa nih bajunya? Ini berapa lagi? Beauty. Ini konsepnya beauty. kegiatannya, bikin foto cover kawin siri, saksikan video klipnya.